puasa, tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Nyiksa diri. Puasa. Ini dan memang ingsun pakai doa. Doanya bukan Allahumma, ingsun mata kaji. Nah, mati geni. Jadi enggak mau ini. Ini adalah puasa yang aneh-aneh. Ahli iman puasa biasa saja. Puasa Senin Kemis, puasa Daud. Puasa-puasa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pakai puasa aneh-aneh. Rasulullah marah ada orang puasa tapi enggak tidur. Waqtiku ladhi haqqin haqqah. Waktu tidur-tidur istirahat. Bahkan ada suatu ketika ada orang enggak mau berjemur di bawah terik matahari. Diturun, surun. Ada orang berjanji saya tidak akan berduduk, berdiri terus, suruh duduk. Jadi orang yang wajar. Sampai ada suatu ketika ada orang bertanya, mengintip tentang amalnya Rasulullah. Rasulullah itu orang yang ahli ibadah, berpangkat yang tinggi, gini, gini, gini. Sehingga para sahabat itu berijtihad. Tapi disalahkan Rasulullah. Ijtihadnya apa? Rasulullah itu nabi, tapi bagaimana ibadahnya? Sudah, kalau begitu demi Allah aku bersumpah. Bahwasanya aku akan puasa sepanjang waktu dan akan tidak berbuka. Satu lagi bersumpah, aku akan bangun malam setiap malam dan aku tidak akan tidur. Satu lagi bersumpah, apa begitu? Akhirnya dimarahi oleh Rasulullah. Aku paling takwanya manusia. Aku paling takwanya manusia, akan tapi aku saat berpuasa, sesaat aku berbuka. Dan aku juga menggauli istri-istriku. Jangan sok hebat kamu itu. Biasa saja. Kalau puasa jangan aneh-aneh, pahalanya enggak ada. Puasa. Bahkan puasa itu sampai ada nyambung. Biasanya kalau pati geni itu, enggak tahu pati geni apa betul itu. Puasa sampai 7 hari, hari yang ke-7 itu nyambung. Enggak buka. Wisal itu haram. Sehingga wisal itu nyambung. Enggak mau berbuka langsung puasa lagi itu haram. Jadi kalau sudah datang maghrib itu diimbau untuk puasa, berbuka. Dan sebaik-baik buka itu secepatnya. Jadi ini adalah puasa yang aneh-aneh dan tidak ada ajarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pati geni. Ada kalau ada misalnya enggak makan nasi itu biasanya hanya untuk memerangi hawa nafsu, enggak makan daging ya. Itu adalah memerangi hawa nafsu. Ada kan orang puasa tidak makan nasi. Ada puasa mutih makan nasi tok enggak pakai yang lainnya. Itu enggak ada masalah untuk memerangi hawa nafsu. Jadi intinya untuk memerangi hawa nafsu itu. Jadi boleh-boleh saja puasa seperti itu, tapi jangan punya keyakinan yang lain. Kenapa tidak makan daging? Memerangi hawa nafsu. Sebab daging itu menarik. Sudah mulai menyium bau sate, saya harus perangi hawa nafsu. Atau pengen nasi, pengen ini. Sehingga ada orang gak mau makan nasi. Cuman jangan makan lontong ya, ya sama aja nih. Jadi gak mau makan nasi bener. Oh, lontongnya ya kupatnya sama. Ini. Tapi makan roti tapi dari tepung-tepung nasi. Sama aja bohong. Jadi ibu, itu kalau ada puasa yang gak mau makan nasi, gak mau itu adalah tidak ada masalah. Asalkan bukan dianggap itu adalah sunnah. Karena Nabi Muhammad makan apa adanya. Tetapi sebetulnya ada pendidikan baru pada zaman sekarang. Sudahlah ibu, puasanya biasa-biasa saja. Kalau mau tirakat sederhana saja. Demi Allah saya gak mau nonton sinetron, itu lebih hebat daripada gak makan nasi. Nah, bisa, kuat bu. Puasanya biasa saja, demi Allah saya tidak mau nonton sinetron, itu sudah. Itu merangi hawa nafsu yang paling berat. Puasanya hebat, sinetronnya jalan. Nunggu buka sambil nonton sinetron. Ya, mabur itu pahalanya.